Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena dengan karunia dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita mampu melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu yang insyaAllah barakah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah lama kita libur kurang lebih sekitar 2 bulanan atau sebulan lebih. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang ke-athamin wa thalathuna. Bab yang ke-38 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab yang ke-38 ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man ata'al ulama wal umara. Bab barang siapa yang mentaati ulama atau umara. Fi tahrimi ma ahalallah, di dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Au tahlili ma haramallahu, atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Faqad takhadahum arbaban, maka sungguh orang tersebut berarti telah menjadikan mereka, yaitu ulama dan umara, arbaban, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabut tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Ya, nanti insyaallah ana ambil penjelasannya dari kitab tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan dari judul bab, yang ini pun ana ambil dari kitab at-tamhid. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Jadi poin yang ketiga adalah hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman, yang insyaAllah akan ana ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid karya Syaikh Shalih Utsaimin. Kemudian poin yang keempat adalah hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain apa-apa yang Allah turunkan, yang ini pun ana ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syi di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan hadzal bab wal abwabu ba'dahu fi bayani muqtadiyati tauhid. Bahwasanya bab ini dan bab-bab setelahnya adalah menjelaskan tentang kandungan dari tauhid. Jadi bab ini dan bab-bab setelahnya menjelaskan akan kandungan dari tauhid, wa lawazim tahqiqi syahadati la ilaha illallah, dan menjelaskan akan kelaziman, keharusan dari tahqiq, perrealisasian, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bab ini dan bahkan bab-bab setelahnya ini menjelaskan tentang kandungan tauhid dan keharusan bagi orang yang mengaku dirinya telah mentahqiq tauhid, yang menyebabkan dia ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pun beliau menjelaskan bahwasanya persaksian la ilaha illallah itu mengandung dan melazimkan bagi seorang hamba di antara bentuk ya persaksian seorang hamba terhadap kalimat la ilaha illallah, maka mengandung dan melazimkan bagi hamba tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang Allah halalkan dan di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi di antara bentuk tahqiq tauhid yang menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Di dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan. Dia menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, dan tidaklah dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun menjelaskan wal ulama, adapun ulama tugas mereka adalah menjelaskan makna-makna yang Allah turunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaisat wadhifatuhum allati udhina lahum biha fi syar'i ayuhallilu ma yasha'un. Dan bukanlah tugas mereka itu sebagaimana yang telah diizinkan oleh syariat menghalalkan sesuai dengan kehendak mereka. Jadi ulama tugas mereka adalah menjelaskan makna-makna atau hukum-hukum dari apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bukan tugas mereka adalah menghalalkan sekehendak mereka atau mengharamkan sekehendak mereka. Dan tugas ulama, bal wadhifatuhum, bahkan tugas mereka itu, tugas ulama adalah bersungguh-sungguh di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian menjelaskan sesuatu yang Allah halalkan dan menjelaskan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi ulama, mereka adalah wasail bagi kita, perantara bagi kita untuk memahami nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, ketaatan kita kepada ulama bukan ketaatan istiqlaliyah. Bukan ketaatan secara mutlak. Ya. Tapi ketaatan kita kepada ulama adalah ketaatan yang mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kita kepada ulama bukan ketaatan secara mutlak. Kita taat kepada ulama ya sebagai bentuk kita mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkara-perkara yang ijtihadiyah, perkara-perkara yang tidak ada nas yang zahir yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka kita taati. Kenapa? Dikarenakan di dalam perkara-perkara yang seperti itu memang kita diizinkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli dzikri, yaitu para ulama, jika kamu tidak mengetahuinya. Dan ulama adalah orang-orang yang paling paham terhadap nas-nas. Jadi terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang baru-baru ini, maka kita taklid, kita mentaati para ulama karena mereka adalah orang-orang yang lebih paham ya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amma ta'atu istiqlaliyah. Adapun ketaatan secara istiqlal, secara tersendiri atau secara mutlak, falaisat illa lillah. Maka ketaatan secara mutlak ini tidaklah boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'atan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai-sampai ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketaatan yang mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dijelaskan di sini bahwasanya ketaatan secara mutlak, ya, ketaatan secara mutlak ini adalah bentuk dari ibadah. Dan ibadah yang namanya ibadah ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ketaatan secara mutlak hakikatnya, tapi ketaatan ya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengizinkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya seseorang yang taat kepada Rasulullah, hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari apa yang kita jelaskan ini disimpulkan oleh Syekh Al-Usay bahwasanya ketaatan istiqlaliyah, ketaatan secara mutlak ini adalah nau'un min anwa'il ibadah, termasuk dari jenis-jenis ibadah. Fayajibu ifradullahi jalla wa ala biha. Maka kita wajib menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk ketaatan yang seperti ini. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketaatan kita kepada mereka ya adalah ketaatan sekedar mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang mengizinkan bagi kita untuk taat kepada mereka, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama terkait dengan masalah ijtihadiyah. Ya. Fahadal bab, maka bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahwasanya ketaatan secara mutlak adalah jenis ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini yang halal dan meyakini akan keharaman dengan apa-apa yang Allah haramkan dan Allah halalkan, maka ini adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang nanti dibawakan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, ittakhadhu, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbaban. Arbaban ini adalah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan judul bab. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man ata'al ulama wal umara. Bab, barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Al ulama wal umara hum ulul amri. Ya, ulama dan umara ini mereka adalah ulul amri, orang-orang yang memegang suatu urusan. Ya, yang terdapat di dalam firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Para ulama menjelaskan ulil amri di dalam ayat yang mulia ini masuk di dalamnya orang yang memegang urusan di dalam agama. Ya, yaitu mereka adalah al-ulama dan orang yang mereka memegang urusan di dalam dunia mereka. Yaitu mereka adalah al-umara atau kita artikan dengan pemerintah. Kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulil amri minkum. Dan ulul amri dari kalian, orang-orang yang memegang urusan dari kalian, di dalam ayat yang mulia ini, walam yukarrir fi'lat ta'ah. Jadi Allah tidak mengulangi fi'il ta'at. Ya. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, fi'il amr ati'ullah, ta'atilah Allah, wa ati'ir rasul, dan ta'ati rasul. Setelah itu tidaklah Allah mengatakan, wa ati'ulul amri. Tapi Allah langsung mengatakan, wa ulil amri minkum. Tidak mengulang fi'il ati'ullah, fi'il ati'u, perintah. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan selain beliau, ya, tatkala Allah tidak mengulang kalimat ati'u, fi'il ati'u, ya, dalla hadza ala anna ta'ata ulil amri laysat istiqlalan. Menunjukkan bahwasanya ketaatan seseorang kepada ulil amri bukanlah ketaatan secara istiqlalan, secara tersendiri, secara mutlak. Akan tetapi ketaatan seseorang kepada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ditaati ya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi para ulama ditaati, ulama dan umara kita taati jika mereka berada di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila mereka, ulama dan umara, memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, fi tahrimi ma ahlallah, di dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Maknanya ayyuharrimuhu al-alim, apabila ada seorang alim, seorang ulama mengharamkan sesuatu, atau al-amir mengharamkan sesuatu yang Allah telah menghalalkannya, kemudian manusia mengikutinya dalam keadaan manusia itu tahu bahwasanya apa yang mereka halalkan adalah sesuatu yang apa yang mereka haramkan adalah sesuatu yang halal, akan tetapi mereka mentaati, ya, orang tersebut mentaati ulama atau umar di dalam pengharaman, sementara ya sesuatu tersebut telah Allah halalkan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan memakan roti, dicontohkan di sini, wa mithaluhu annallaha ahala aqlal khubzi, contoh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita untuk memakan roti. Fa yaquluna, kemudian ulama atau umara berkata, al khubzu haramun alaikum dinan, bahwasanya roti itu haram atas kalian, dinan secara agama, diharamkan oleh agama. Kemudian ya seseorang, fala taquluhu tadinan, kemudian kalian tidak memakannya ini dan menganggap itu adalah bagian dari agama. Wa yuharrimunahu li ajri dzalika, kemudian ya kalian atau mereka mengharamkan, ya mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan tujuan yang demikian itu, ya dengan catatan dalam keadaan dia ya tahu sebenarnya itu adalah halal, tapi karena mengikuti ulama dan umara akhirnya mereka mentaati ulama tersebut di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian juga sabda perkataan mu'alif, au tahlili ma haramallah, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, yakni mereka menghalalkan apa yang diketahui oleh dirinya bahwasanya Allah itu mengharamkan. Ya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara tersebut, tapi dia halalkan. Kenapa dia menghalalkannya? Karena dia mengikuti ulama dan umara. Dia taat kepada ulama dan umara. Contoh misalnya di sini dicontohkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, mengharamkan musik atau yang semisalnya. Kemudian datang ulama atau umara yang mengatakan bahwasanya khamr kalau sedikit maka boleh misalnya, atau musik yang Islami maka boleh. Ya, padahal orang ini sebenarnya tahu. Yes. Telah tegak hujah baginya, dia paham, pernah baca buku tentang haramnya khamr atau haramnya musik, sedikit dan banyaknya khamr haram. Dia meyakini hal tersebut, akan tetapi dia mengikuti ulama tersebut. Maka yang seperti ini, maka hakikatnya orang tersebut ittakhadhu arbaba min dunillah, telah menjadikan mereka sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya di dalam bab ini ada hukum dan ada syarat, ya biar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Karena banyak orang yang memahami ya bahwasanya orang yang berhukum selain dengan hukum Allah maka mutlak dia kafir. Nah, padahal yang sebenarnya tidak seperti ini. Dikafirkan jika terpenuhi syarat. Oleh karena itu di dalam bab ini beliau mengatakan fa fi hadzal bab hukmun wa syartun. Di dalam bab ini ada hukum, ada syarat. Hukumnya adalah apa? Faqad takhadhum arbaban. Ya, sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai arbaban, sebagai sesembahan-sesembahan. Ini hukumnya. Adapun syaratnya, orang dihukumi seperti ini telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang akibatnya jelas keluar dari Islam karena kufur akbar, ya menjadikan selain Allah sebagai sesembahan kufur akbar. Yang seperti ini disyaratkan yaitu dengan kalimat yang selanjutnya, jika dia mentaati ulama dan umara. Ya, dia mentaati ulama dan umara. Kemudian bagaimana dobitnya? Bagaimana batasannya? Mentaati ulama dan umara kok bisa menyebabkan seseorang telah kufur akbar atau syirkun akbar, telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah? Dobitnya, ya dobitnya adalah di antara kalimat keduanya, yaitu apabila dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menunjukkan apa? Menunjukkan dia tahu bahwasanya sesuatu yang diharamkan oleh ulama tersebut adalah sesuatu perkara yang telah Allah halalkan. Dia ngerti, dia mengilmuinya. Maka bagi orang yang dia tidak mengilmuinya, Nanti insyaAllah kita ada poin tersendiri, orang yang mengikuti ulama karena jahil. Maka yang seperti ini tidak dikufurkan, tidak keluar dari Islam. Jadi orang ini dihukumi, dia telah menjadikan ulama dan umara sebagai sesembahan dari selain Allah, ya, itu dengan catatan, dengan syarat jika dia mentaati ulama dan umara fi tahrimi ma ahalallah au tahlili ma haramahu, ya, di dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dari kalimat ini menunjukkan diambil suatu faedah bahwasanya mereka mengetahui, ya, mengetahui bahwasanya perkara yang telah diharamkan oleh ulama dan umara itu adalah perkara yang telah Allah halalkan atau sebaliknya. Perkara yang dihalalkan oleh ulama atau umara itu adalah perkara yang telah Allah haramkan. Jadi hukum orang itu dikatakan telah menjadikan arbaban, sesembahan, yang menjadikan ulama dan umara sebagai sesembahan dengan syarat jika alimuna bima harramahu. Ya, dia mengetahui apa-apa yang telah Allah haramkan atau apa-apa yang telah Allah halalkan. Kalau tidak seperti ini, maka tidak boleh dikufurkan. Tidak boleh kita katakan bahwasanya orang ini telah melakukan kekufuran ataupun kesyirikan yang akbar. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Pada poin selanjutnya, yaitu hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Ini hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Dikatakan oleh Syaikhul Islam di dalam kitabnya Qaulul Mufid, wa'lam, ketahuilah, anattiba'al ulama'i awil umara fi tahlili ma harramallahu awil akas yanqasimu ila thalathati aqsam. Jadi ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama atau umara, ya, seseorang mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau sebaliknya terbagi menjadi tiga. Ya, tidak kita sabet rata orang yang mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan pengharaman maka dia kufur akbar keluar dari Islam, tidak. Ya, kita lihat ya keadaan-keadaan mereka. Dan Syaikhul Islam menjelaskan ada tiga keadaan atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ayutabi'ahum fi dzalika radiyan biqalihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillah. Tipe orang yang pertama yaitu orang yang dia mengikuti ulama atau umara di dalam penghalalan dan pengharaman radiyan, dalam keadaan ridho. Ya, dalam keadaan ridho dengan perkataan mereka dan mendahulukan perkataan mereka dibandingkan dalil-dalil. Dia dalam keadaan ridho dan mendahulukan perkataan mereka, sakhitan li hukmillah, dan dia benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya akan pengharaman musik. Dia paham bahwasanya musik itu adalah haram. Ngerti dia? Jelas dalilnya bagi dia. Ya. Tapi hawa nafsunya, ya, dia senang dengan musik. Misalnya, kemudian ada ulama atau umara yang membolehkan musik. Kemudian dia ridho, ya. Dia mengikuti ulama dan umara tersebut, kemudian dia marah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas yang seperti ini adalah fahuwa kafirun. Maka orang ini adalah kafir karena kan hakikatnya dia telah membenci terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayutabi'ahum fi dzalika, seseorang yang mengikuti mereka yaitu ulama dan umara di dalam hal yang demikian itu di dalam penghalal dan pengharaman radiyan bihukmillah. Ini yang kedua. Tapi dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah. Dia ridhonya bukan dengan apa yang dikatakan ulama dan umara. Ya, dalam hatinya dia ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, dan dalam keadaan dia mengetahui bi annahu amsalu wa aslahu lil ibad wal bilad, ya, dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling memberikan manfaat kepada hamba dan negara. Ngerti dia? Paham. Walakin li hawa fi nafsihi, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, ikhtarahu, dia memilih, ya, memilih mengikuti apa yang dikatakan ulama dan umara. Seperti orang, contoh di sini dikatakan seperti orang yang dia menginginkan suatu kedudukan, ya, ataupun yang semisalnya, atau mungkin karena dia menginginkan uang, harta atau yang semisalnya, ya, sehingga dia akhirnya mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman, sementara dia yakin, ya, akan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hawa nafsunya, ya, yang ada pada dirinya, akhirnya dia memilih apa yang dikatakan ulama dan umara. Fahada la yukfar. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Walakinnahu fasikun. Akan tetapi dia fasik. Dia fasik walahu hukmu ghairihi minal 'asa atau minal 'asa. Dan dia dihukumi dengan selain dirinya seperti dari orang-orang yang berbuat maksiat. Seperti kita terkadang namanya manusia tidaklah mungkin terlepas dari berbuat dosa. Terkadang kita berbuat dosa, bahkan kita sering berbuat dosa. Ya. Tapi apakah tatkala orang itu berbuat dosa menunjukkan orang itu meridhoi perbuatan tersebut, meyakini bahwasanya perbuatan dosa tersebut adalah perbuatan yang halal, ya boleh dia lakukan? Tentu tidak. Tatkala kita melakukan perbuatan dosa, kita yakin bahwasanya itu adalah salah, itu adalah perbuatan dosa, tapi karena hawa nafsu kita akhirnya kita berbuat dosa. Maka yang seperti ini kita berdosa. Dan orang yang dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah atau mengikuti ulama atau umara dalam penghalalan pengharaman, maka keadaannya seperti itu. Ya, seakan-akan seperti kita yang kita berbuat dosa. Dan kita meyakini itu adalah perbuatan dosa. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti mereka jahilan. Dalam keadaan jahil. Dia bodoh. Fayadhunnu anna dhalika hukmullahi. Dan dia menyangka bahwasanya demikian itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin orang dia jahil, dia enggak paham bahwasanya musik itu haram, dia ngertinya adalah musik itu halal. Ya, apalagi musik-musik Islami, apalagi ada misalnya ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang berdakwah dengan musik misalnya. Dia enggak ngerti musik itu adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Ya. Kemudian dia membolehkan musik karena kejahilan yang ada pada dirinya, dan dia meyakini itu ada termasuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin contoh yang lainnya misalnya babi hutan misalnya, atau celeng. Ya, kalau babi hutan ada yang mengatakan ya hukumnya halal kalau babi hutan. Yang haram itu adalah babi kota misalnya. Ya, kalau babi kota hukumnya haram, yang diternak-ternak itu hukumnya haram, tapi kalau babi hutan dia halal, boleh. Ya, anak pernah dengar yang seperti ini. Dan dia mengikuti. Dia tahunya dia seperti itu karena kejahilannya. Maka yang seperti ini fayanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Jadi orang yang mengikuti ulama dan umara dalam keadaan jahil dan dia menyangka itu adalah bagian dari hukum Allah, maka yang seperti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran. Memungkinkan baginya untuk belajar. Akan tetapi dia meremehkan. Dia malas-malesan. Fahuwa athimun. Maka orang seperti ini dia berdosa. Ya, udzur jahilnya tidak diterima. Memang asalnya jahil itu adalah termasuk dari udzur ditegakkannya seseorang dari suatu hukum. Tapi udzur jahil yang seperti apa yang dia dimaafkan? Tidak sembarangan udzur jahil itu dimaafkan. Harus dilihat kondisi orangnya, kondisi lingkungan di mana dia tinggal. Ya, kalau dia jahil, ya, sementara di lingkungannya tersebar ilmu, ada kesempatan bagi dia untuk belajar. Tapi kalau dia tidak mau belajar, maka jahilnya yang seperti ini tidak dimaafkan. Maka dia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang jahil untuk bertanya kepada ahlul ilmi tatkala dia tidak memiliki ilmunya. Maka orang yang seperti ini adalah dia tetap berdosa. Jahilnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, alla yakuna aliman. Kemudian tidak mengetahuinya, kemudian tidak memungkinkan baginya untuk belajar. Misalnya dia tinggal di pedalaman Kalimantan atau Irian Jaya sana. Satu-satunya di situ ada hanya satu ustadz misalnya, ya, tuan guru atau yang semisalnya, belum masuk listrik di dalamnya. Yang dia tahu ya ustadz tersebut berfatwa kalau babi celeng boleh misalnya. dan dia yakin itu adalah bagian, dia menyangka itu adalah bagian dari agama Islam. Memang hukum Islamnya seperti itu dan tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya karena tempatnya tidak memungkinkan. Maka yang seperti ini dia ma'dzuran bidzalika. Wa kana ma'dzuran bidzalika, maka orang yang seperti ini mendapatkan udzur. Insyaallah yang seperti ini dimaafkan. Ini hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Sekali lagi, yang dikafirkan ya dengan syarat jika dia mengilmui dan ridho terhadap apa yang dilakukan oleh ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Kemudian poin yang keempat, yaitu hukum seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain apa yang telah Allah turunkan. Tadi kalau poin yang ketiga terkait dengan orang yang mengikuti ulama atau umara atau mengikuti seorang hakim. Adapun poin yang keempat ini terkait dengan ulamanya, ya, terkait dengan umaranya. Dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid, Al-Qaulul Mufid, oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wasafallahu al-hakimina bighairi ma anzalallah bi thalathati awsaf. Allah Subhanahu wa taala mensifati para hakim yang mereka berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan dengan tiga sifat. Itu dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Al-Maidah ayat 44, ya Allah menghukumi orang yang berhukum, orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka dia disifati oleh Allah orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke-35, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Ya, sifat yang kedua yang Allah berikan kepada mereka adalah zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang zalim. Kemudian yang ketiga disifati dengan fasik, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 37, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ahlul ilmi mereka berselisih terhadap ayat yang mulia ini. Faqila, ada yang mengatakan dari ahlul ilmi bahwasanya tiga sifat, ya, yang terdapat di dalam ayat yang mulia tersebut, limausufin wahidin, adalah menunjukkan atas sifat yang satu. Kafir, zalim, fasik itu sama. Ya. Yang sama dengan zalim, kekafiran disamakan dengan zalim berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menunjukkan kafir dan zalim ini adalah suatu perkara yang sama. Adapun yang fasik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang mereka fasik, famawahumun nar, maka tempat mereka adalah di neraka. Ai kafaru, itu fasik di sini maksudnya adalah kafir. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tiga sifat tersebut adalah sama. Ya. Wakila, dan ulama yang lain mengatakan innaha limausufina mutaaddidina, bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat yang berbeda sesuai dengan hukum keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadha huwa raji, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dan ini adalah pendapat yang raji, yang lebih sahih. Bahwasanya tiga sifat di dalam ayat yang mulia ini, kafir, zalim, fasik, adalah sifat yang berbeda. Ya, sifat-sifat yang berbeda. Kemudian beliau menjelaskan, fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Adapun seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah yang dia dikafirkan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 44 adalah jika orang ini dalam tiga keadaan. Yang dikafirkan seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dikafirkan jika dia berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bighairi ma anzalallah. Jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan apa-apa dengan selain apa-apa yang telah Allah turunkan. Dalam artian dia boleh, dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia 100% tanpa ada keraguan sedikit pun, akan tetapi dia membolehkan. Ya, misalnya hukum di antara hukum Islam, orang yang dia berzina dan telah memiliki istri atau suami, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Ini hukum Islam. Datang seorang hakim menetapkan hukum yang lain. Ya, ada hukum yang lain dari hukum suatu negara misalnya, yaitu hukumannya cukup di penjara 5 tahun, insya Allah sudah jera misalnya. Kemudian seorang hakim dia paham sebenarnya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Orang yang berzina dan dia sudah memiliki istri atau suami, maka dia dirajam sampai mati. Dia yakin seperti ini, tapi dia meyakini bolehnya juga berhukum dengan hukum yang lainnya. Ya, enggak apa-apalah di penjara 5 tahun juga enggak apa-apa. Ya, bolehlah. Ya, walaupun kalau menurut pribadi saya lebih setuju, ya saya lebih senang ya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi yang seperti itu tidak mengapa misalnya. Dia membolehkan. Ya, maka yang seperti ini, hakim yang seperti ini dikafirkan. Kemudian yang kedua. Idza taqada anna hukma ghairillahi mithlu hukmillah. Jika dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah seperti hukum Allah, sama baiknya, boleh menerapkan kedua-duanya. Ya, orang misalnya yang membunuh di dalam Islam, dengan membunuh sengaja di dalam Islam adalah dikisas, harus dibunuh. Kemudian datang peraturan dari pemerintah misalnya ataupun yang lainnya, dihukumnya seumur hidup. Ya, kalau dia tatkala membunuhnya 20 tahun, berarti di penjaranya selama 20 tahun seumur hidupnya dia. Ya, double berarti dari umurnya. Dan dia, hakim ini menyangka, meyakini bahwasanya hukum Allah dan selain hukum Allah ini sama-sama baiknya. Ya, sama-sama baiknya dan bolehnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya, maka yang seperti ini pun dikafirkan. Jelas-jelas lebih-lebih lagi dikafirkan. Yang pertama saja dikafirkan, lebih-lebih lagi yang kedua. Kalau yang pertama kan dia membolehkan dan dia masih meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Adapun yang kedua, dia menganggap hukum Allah dan hukum selain Allah adalah suatu perkara yang sama. Ya, makanya seperti ini dikafirkan. Tentu saja ya. Adapun yang ketiga, lebih-lebih lagi kekafirannya. Yaitu dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berzina kok dirajam. Kelihatannya kok enggak manusiawi, padahal kan mereka itu suka sama suka ya apa-apa toh, misalnya. Ya. Ya seandainya dihukum ya enggak usah seperti itulah. Mungkin seminggu saja kemudian dinikahkan kan cukup misalnya. Misalnya ya. Kemudian dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini jelas kekufurannya. Kalau yang pertama dan yang kedua saja kufur, maka lebih-lebih lagi yang ketiga. Ini yang dimaksud dalam firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, seorang hakim yang dihukumi kafir itu jika dalam tiga keadaan. Adapun seorang hakim yang dia dihukumi zalim berdasarkan firman Allah taala surat Al-Maidah ayat 35, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun, dijelaskan di sini yaitu idza taqada, jika hakim ini meyakini bahwasanya hukum yang telah Allah turunkan ahsanul ahkam adalah sebaik-baik hukum, wa annahu anfa'u lil ibad wal bilad, dan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan bagi suatu negara, wa annahu al wajibu tatbiquhu, dan dia meyakini akan wajibnya untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang zalim di sini, orang seorang hakim yang zalim, dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara, dan dia meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Akan tapi kenapa kok dia nekat berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Di sini dijelaskan walakin hamalahu al-bughdhu wal huqdhu lil mahkum alaihi. Akan tetapi karena kebencian dia atau kedengkian dia kepada orang yang sedang dia hukumi, ya. Ini ada seorang hakim, ya, kemudian ada orang yang dihukumi oleh dia. Dia paham bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan wajib menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebetulan orang yang dia hakimi ini adalah orang yang dia benci. Dia memiliki dendam lama misalnya. Ya, mungkin dia telah orang ini telah menyakiti keluarganya ataupun yang semisalnya, dia benci dengan orang ini dan dia paham kalau seandainya menggunakan hukum Allah, ya, berdasarkan hukum Allah ini orang ini menang misalnya. Tapi kalau menggunakan selain hukum Allah, orang ini kalah. Dan hakim ini ngerti dia, sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Tapi karena kebencian dia, kedengkian dia kepada orang yang sedang dia hukumi ini, akhirnya mendorong dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dzalimun, maka orang ini zalim. Ya. Dan di antara bentuk kedzalimannya berarti dia telah berbuat zalim kepada orang yang sedang dia hukumi tersebut. Ya. Ini yang kedua. Kemudian wa yakunu fasikan, seorang hakim yang dia dihukumi fasik. Ya, berdasarkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Al-Maidah ayat 37. Yang fasik ini jika keyakinan dia sama dengan orang yang zalim. Ya, yaitu meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah dan hukum Allah adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara dan wajib menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala li hawa fi nafsihi, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, seperti orang yang dia berhukum ya karena dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena dia disogok. Ya, liriswah karena ada yang menyogoknya, karena uang, karena kedudukan ataupun yang semisalnya, atau mungkin karena yang dia hukumi adalah temannya ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini dihukumi fasik. Ya, dihukumi fasik. Jadi kita bedakan antara yang zalim dan yang fasik. Kalau fasik ini ada unsur berbuat zalim kepada seseorang. Adapun fasik dia tidak ada unsur berbuat zalim kepada seseorang. Ya, tapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, seperti karena kedudukan ataupun karena harta ataupun mungkin karena orang yang dia hukumi ini adalah kerabat terdekatnya atau teman terdekatnya, maka yang seperti ini dihukumi fasik. Ya. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Insyaallah di sini ada sekitar 3 dalil yang kita akan jelaskan. Dalil yang pertama adalah sebuah atsar dari sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Yang ini ana ambil penjelasannya, penjelasan dalil ini ana ambil dari kitab Tamhid dan ana ambil dari kitab Qaulu Mufid. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, yusiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, sementara kalian mengatakan bahwasanya telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ya, asar yang mulia ini terkait dengan musim haji. Ini walaupun ini sebenarnya adalah masalah ijtihadiyah, yang mana Abu Bakar dan Umar mereka berdua memilih pendapat akan lebih afdolnya haji ifrad, yang memisahkan antara haji dengan umroh. Ya, menurut pendapatnya Abu Bakar dan Umar, yang lebih afdol adalah haji dengan safar sendiri, kemudian umroh juga safar tersendiri. Ya, adapun Ibnu Abbas, beliau memilih pendapat yang lebih afdol adalah menggabungkan antara haji dan umroh. Tapi yang menjadi syahid bagi kita ini bukan masalah pembahasan fikihnya. Ya, di sini dikatakan, dijelaskan wawaju istihad dan sisi dari pendalilan yang tercakup di dalam asar yang mulia ini, yaitu perkataan Ibnu Abbas tatkala beliau mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian, Saya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian telah berkata Abu Bakar dan Umar telah berkata ini dan itu. Ya. Ibnu Abbas marah besar. Ya. Tatkala para manusia, dia menurut Ibnu Abbas melakukan suatu kesalahan, kemudian Ibnu Abbas langsung membawakan sabda Rasulullah, berdalil dengan sabda Rasulullah, serta merta para manusia pada saat itu langsung ya membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya, yang jadi syahidnya adalah yang seperti ini, ya. Yang seakan-akan para manusia itu membenturkan perkataannya Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sementara yang wajib bagi setiap muslim apabila dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memahami hadis tersebut dan ahlul ilmi menjelaskan hadis tersebut dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih, benar datangnya dari Rasulullah dan pemahamannya memang demikian itu, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meninggalkan hadis tersebut. Apabila dia mendengarkan sebuah hadis yang sahih datang dari Rasulullah, para ahlul ilmi menjelaskan akan maknanya dan maknanya memang seperti itu, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Dia meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seseorang, kainan mengkana, siapapun orangnya, kata Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, wa ma'rufun, dan suatu perkara yang ma'ruf diketahui, anna Abu Bakrin wa Umar afdalu hadil ummah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sebaik-baik dari umat ini, umat Muhammad yang paling mulia, dan wa aqrabuha ila shawab, dan dua manusia yang paling dekat dengan kebenaran. Bahkan di sini beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, iyuti'u Abu Bakr wa Umar yursidu, jika kalian mentaati Abu Bakar dan Umar niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, kemudian juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iktadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga Rasulullah bersabda dengan hadis yang ma'ruf bagi kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiin, wajib atas sekalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafail mahdiin, khulafa yang mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan tidak diketahui bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu menyelisihi nas berdasarkan pendapat pribadi diri mereka. Adapun seandainya menyelisihi nas itu hanya ijtihad, ya ijtihad beliau, ya ijtihad Abu Bakar dan Umar yang kemungkinan mungkin belum datang dalil ya bagi Abu Bakar dan Umar. Kemungkinan besarnya mungkin Abu Bakar dan Umar belum mengetahui dalilnya. Ya. Fa idza kana qawlu Abi Bakar wa Umar, maka apabila perkataan Abu Bakar dan Umar yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah merintahkan bagi kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ya, apabila perkataan Abu Bakar dan Umar kok dibenturkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hal tersebut ya menyebabkan kemarahan seorang sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas, sehingga beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat keras, dengan mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit menimpa kalian. Ya, ini perkataan Abu Bakar dan Umar dibandingkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenturkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, Ibnu Abbas marah besar. Apalagi jika dibandingkan dengan perkataan selain mereka berdua. Ya, misalnya kita mendatangkan ada orang yang merokok misalnya. Kemudian kita datangkan, kita jelaskan dalil-dalilnya dari as-sunnah misalnya. Kemudian penjelasan para ulama, di antaranya misalnya hadis Rasulullah, la dharara wa la dirara, tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti orang lain misalnya. Kemudian kita kiaskan dengan khamar, kita bawakan dalil-dalilnya, ya. Kemudian hilang subhat pada diri mereka. Kemudian dia mengatakan, tapi kiai saya mengatakan ini dan itu. Maka kita katakan, ya akhi, ya, Jangankan kiai antum, seandainya ada perkataan Abu Bakar dan Umar saja menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi lebih-lebih lagi kiai antum. Ya. Ma yustafadu minal athar, faedah yang dapat kita ambil dari athar yang mulia ini, yang pertama adalah wajibnya bagi kita untuk mengedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin, atas setiap perkataan orang yang lain. Jadi wajib bagi kita untuk mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkataan seluruh orang. Kemudian yang kedua, bahwasanya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seseorang mendapatkan uqubah, mendapatkan iqab, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya ya adalah seperti kejadian pada perang Uhud, yang pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena mereka, sebagian dari para sahabat yang ditulis oleh Rasulullah berada di Bukit Uhud, menyelisih perintah Rasulullah. Tatkala mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya Allah menimpakan musibah bagi mereka. Ya, banyak dari para sahabat, sekitar 70 para sahabat yang mati syahid. Ya, disebabkan karena kesalahan beberapa orang. Intinya ya akhi, bahwasanya tidaklah mungkin kita terlepas dari suatu musibah, keadaan yang seperti ini misalnya di negara kita, kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Rasulullah adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan tidaklah mungkin diperoleh oleh kaum muslimin kecuali mereka kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya. Ya, kemenangan di dalam peperangan misalnya itu tidaklah dilihat dari banyaknya pasukan perang, lengkapnya persenjataan, tidak. Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat dan kaum muslimin disebabkan karena mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mereka ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bukti orang-orang yang mendapatkan kekalahan, ya, contoh di perang Uhud, sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada awal-awal perang Hunain, ya, pada awal-awal perang Hunain, kaum muslimin kalah. Pada saat itu padahal kaum muslimin jumlah pasukannya lebih banyak daripada orang-orang musyrikin. Yang terjadi hal ini pada Fathul Mekah, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Ya, tinggal segelintir manusia yang tinggal di Hunain yang mereka tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam tersebut untuk menggempur mereka. Ya, dan banyaknya pada saat itu pasukan Islam lebih banyak. Sehingga ada menyeletuk, kita tidak akan terkalahkan karena pasukan kita banyak. Ini khalal dalam apa? Dalam ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya bukan kepada Allah, tapi bersandarnya kepada banyaknya pasukan. Maka Allah menegur mereka pada awal-awal peperangan Hunain, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemudian Allah memberikan ketenangan pada hati Rasulullah dan beberapa sahabat. Kemudian kembali Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian faedah yang ketiga adalah at-tahdhiru anit taqlid al-a'ma. Ya, peringatan yang keras dari taklid buta, ikut-ikutan ya tanpa dalil. Taklid adalah ikut-ikutan tanpa dalil. Kalau ittiba sama-sama ikut-ikutan, tapi kalau ittiba ikut-ikutan dengan dalil. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perkataan ulama yaitu Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan waqala Ahmad ibnu Hanbal, telah berkata Ahmad bin Hanbal, ajibtu li qaumin, saya heran dengan suatu kaum, araful isnada wa sihatahu, yang mereka mengetahui suatu sanad dan sahihnya sanad tersebut. Ya, perawi-perawinya mereka ngerti dan mereka paham bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Yadhhabuna ila ra'i Sufyan, tapi kok mereka malah ya memilih pendapatnya Sufyan. Wallahu taala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, maka hati-hatilah ya, waspadalah orang-orang yang mereka menyelisih atas perintahnya, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, yang mana mereka akan ditimpahkan suatu fitnah ayusibahum adabun alim, atau mereka akan ditimpakan adab yang sangat pedih. At-tadri mal fitnah, tahukah anda apakah itu al-fitnah? Al-fitnatu asyirku, ya, fitnah itu adalah kesyirikan, kata Ibn Abbas. Kata Ahmad bin Hanbal, la'allahu idha radda ba'da qawlihi, semoga saja orang-orang yang dia menolak sebagian dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaqa'a fi qalbihi syai'un minazik, ya, akan muncul di dalam hatinya kesesatan, fayahlik, kemudian dia celaka dengan sebab kesesatan tersebut. Dijelaskan di sini bahwasanya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya, tatkala ada orang-orang yang berkata kepadanya, ya, inna qauman, sesungguhnya suatu kaum, yatrakuna al-haditha, meninggalkan suatu hadis, hadis yang sahih maksudnya di sini, ya, wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan, dan mengikuti pendapatnya Sufyan, atau selain dari beliau dari para ulama. Imam Ahmad, ya, di dalam atsar yang mulia ini, beliau mengingkari atas orang yang mengetahui hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malah taklid kepada Sufyan ats-Tsauri atau yang selain dari beliau, ya, menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beruzur dengan uzur yang batilah untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari dengan pengingkaran yang keras bagi orang yang tahu suatu hadis yang sahih datangnya dari Rasulullah, pemahamannya memang seperti itu dijelaskan oleh para ulama, kok malah memilih pendapat ulama yang lainnya yang menyelisih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara kewajiban bagi kita semua, bagi seorang muslim, itu apabila sampai kepada kita kitabullah, kemudian sampai kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengetahui bahwasanya sunnah tersebut adalah sunnah yang sahih dan memang pemahamannya seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk menyelisihi sunnah tersebut. Kita diperintahkan oleh Rabb kita dan diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, memberikan peringatan terhadap orang yang telah datang kepadanya hadis yang sahih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyelisihinya, ya, Imam Ahmad menakut-nakuti mereka bahwasanya orang yang seperti ini bisa tergelincir hatinya, bisa tersesat hatinya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih hadis yang sahih, ya, maka akibatnya dia bisa tersesat, dia bisa tergelincir baik di dunia maupun di akhirat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita bacakan, hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih atas perintah Allah, yaitu mendapatkan fitnah, mendapatkan musibah. Ya, fitnah ini diantara bentuknya adalah kesyirikan, dan bisa jadi sampai kepada syirik yang akbar. Ya, tatkala seseorang dia tahu ini hadis sahih, kemudian dia mengikuti ulama tersebut, dan dia mengetahui dan menganggap ulama tersebut karena ridho, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, maka yang seperti ini bisa sampai kepada kesyirikan yang akbar. Itu maksud dari ditimpahnya suatu fitnah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan di sini al-fitnah asirku, ya, orang yang mengikuti ulama dan umara, sementara jelas dalil bagi dia telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah, tapi kalau nekat mengikuti ulama dan umara, ya, maka dia akan tertimpa suatu fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung dari keadaan dan keyakinannya. Kemudian faedah dari apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, yang pertama adalah peringatan yang keras dari orang yang dia taklid terhadap ulama, sementara telah tegak atasnya dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa menyebabkan seseorang mendapatkan fitnah, yaitu berupa kesyirikan atau adab yang pedih, ya, atau adab yang pedih. Kemudian dalil yang terakhir yaitu dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu, bahwasanya beliau yaitu Adi bin Hatim pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Arbaban ini jama dari rob, ya, yang sering kita artikan sebagai Tuhan. Ya, apa sih bedanya antara rob dengan ilah? Rob ar-rabbu sama al-ilah. Ya, lafaz ar-rab dan ilah ini seperti lafaz iman dan Islam. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza istama'a iftaraqa. Ya, apabila lafaz ini dia terkumpul menjadi satu, ya, maka maknanya beda. Tapi kalau dia terpisah sendiri-sendiri, ya disebutkan satu saja, maka maknanya mencakup kedua-duanya. Ya. Dan Hadi bin Hatim, ya, sahabat yang mulia ini, beliau memahami arbab di sini, rob di sini adalah sesembahan. Ya. Dibawakan kepada uluhiyah. Yang asalnya kalau dia disebutkan bareng, rob ini bermakna rububiyah, al-ilah bermakna uluhiyah. Dan Adi bin Hatim memahami ayat ini ke dalam arbaban di sini ke bentuk uluhiyah, yaitu sesembahan. Maka tatkala Adi bin Hatim mendengarkan Rasulullah membacakan ayat yang mulia ini, fakultu, kata beliau, maka saya berkata, inna lasna na'buduhum. Ya, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Na'buduhum. Jadi arbaban di sini diartikan sebagai sesembahan. Dan inilah yang dipahami oleh Adi bin Hatim. Ya, sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka. Dan Adi bin Hatim, beliau memahami yang namanya peribadahan itu mungkin hanya sebatas sujud, sebatas doa ataupun yang selainnya. Ya, sementara dia merasa bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak menyembah para pendeta mereka dan ahli ibadah mereka. Sehingga tatkala beliau mendengarkan ayat yang mulia ini, maka dengan serta-merta beliau mengatakan, inna lasna na'buduhum. Ya, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak sujud kepada mereka. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah ya mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Kemudian bukankah mereka telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian pun menghalalkannya. Fakultu, maka aku menjawab, bala, iya. Qala, maka Rasul bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Ya, ma yustafadu minal hadith, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah haramnya mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan apabila dia meyakini akan bolehnya hal tersebut, maka ini hukumnya syirik akbar. Ya. Jadi faedah yang pertama, haramnya mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan apabila orang tersebut membolehkan perbuatannya ini, fahada huwa syirkul akbar. Maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Tapi apabila dia tidak meyakini akan kebolehannya, maka dia dianggap telah berbuat kemaksiatan yang besar. Wa huwa min asyirkil asghar, dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Kemudian yang kedua, anna tahlila wa tahrim haqqun lillah. Bahwasanya yang namanya penghalalan dan pengharaman itu adalah murni dari hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalalan dan pengharaman, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang sangat penting, yang ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin, annal ibadata laysat qasiratan ala ruku was sujud wa du'a. Ya, bahwasanya ibadah itu tidaklah terbatas atas ruku, sujud, doa, haji, sedekah dan yang lainnya. Ya. Yang namanya ibadah itu adalah luas. Dan di antara bentuk ibadah adalah mentaati apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah dan meninggalkan kemaksiatan, yang apa-apa yang Allah larang. Ya, di antara bentuk ibadah adalah kita mentaati apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Atau dengan kata lain, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan suatu keharaman, dan masuk di dalamnya adalah masalah penghalalan dan pengharaman. Kemudian yang keempat, faedah yang terakhir, bahwasanya mentaati ulama atau umara atau selain mereka di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka hakikatnya orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Karena namanya penghalal dan pengharaman ini termasuk dari bagian ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-39 yang intinya adalah meneruskan pembahasan kita ini, yaitu tentang wajibnya bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.